Aduh, abang ini kan montir. Kemarin benerin mobil mogok, dibenerin mesinnya, setirnya copot. Sudah beres semua, supirnya sakit gigi. Terpaksa abang mesti benerin dulu gigi supir. Aduh, payah. Setia, aku menanti engkau pulang. Rasa rindu.